فضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan senantiasa menjaga dan melindungi antum semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pula kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu dan amal yang saleh. Pada kesempatan yang baik ini, insyaAllah ta'ala, kita memasuki bab masih berkaitan dengan sunnah-sunnah dalam ibadah puasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa yang lainnya, puasa-puasa sunnah lainnya. Babu fadli ta'jilil fitr, bab tentang keutamaan untuk mempercepat berbuka tatkala sudah jelas masuk waktu maghrib. Wa ma yuftar alaihi wa ma yaquluhu ba'da iftari, dan bab tentang seorang berbuka dengan apa dan apa yang diucapkan ketika berbuka puasa. Ini semua bagian dari sunnah-sunnah, adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang menjalankan puasa. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr, umat ini akan senantiasa tetap berada di dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka, yakni apabila telah masuk waktunya. Jadi tidak memperlambat atau melambat-lambatkan berbuka. Hadis yang baru kita dengar adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini adalah salah satu di antara adab-adab dan sunnah-sunnah di dalam berpuasa, yaitu kita dianjurkan untuk benar-benar ya, berbuka tepat pada waktu telah masuknya waktu maghrib. Dan ini adalah satu bentuk kasih sayang ya, Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada umat ini. Jadi begitu sudah masuk waktu, langsung berbuka. Tidak menunggu-nunggu. Karena ada sebagian firqah, sebagian kelompok sesat, yang mereka kalau berbuka itu menunggu sampai munculnya bintang-bintang baru mereka berbuka. Maka ahlu sunnah wal jamaah ya, tidaklah demikian. Mereka mengikuti bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan bahwa umat ini tetap berada dalam kondisi yang baik ya, selama mereka mempercepat berbuka, yakni setelah masuknya waktu berbuka. Nah, di dalam hal ini kita melihat bahwa mereka para sahabat dahulu radhiyallahu anhum dan para salafus saleh betul-betul mereka menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan mereka tidak akan menyimpang dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam apabila mereka mengerjakan. Ini umat ini kalau betul-betul mengerjakan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan tersesat. Kemudian juga ada hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, juga Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati ala sunnati." La tazalu ummati ala sunnati. Ma lam tantadhir bi fitriha an-nujum. Bahwa umatku ini akan senantiasa berada pada sunnahku, pada ajaranku, pada tuntunanku, selama mereka tatkala berbuka puasa tidak menunggu sampai munculnya bintang-bintang. Ya. Ini adalah janji dari Nabi alaihissalam. Ya, beliau mengatakan umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku. Nah, ini berarti bahwa berbuka tepat pada waktunya adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ajaran beliau, tuntunan beliau, contoh yang beliau berikan kepada umat ini. Nah, oleh karena itu, mengikuti sunnah Rasul alaihissalam, yang mana orang-orang terdahulu, para salafus soleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka benar-benar melaksanakan ya, ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka dijaga oleh Allah, pelihara oleh Allah, tetap istiqamah di atas Islam dan sunnah sampai mereka dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Atiyyah qala دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها. Pernah aku, yani Abu Atiyah, beliau dan Masruq. Masruq juga salah seorang tabi'in, terkenal. Pernah kami masuk menemui Aisyah, Ummul Mukminin رضي الله عنها. فقال لها Masruq. Maka Masruq bertanya kepada, atau berkata kepada Aisyah, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kilahuma la ya'lu anil khair. Kedua-duanya ya tetap dan senang selalu melaksanakan kebaikan. Kedua-duanya tidak pernah meremehkan masalah kebaikan. Ya, la ya'lu ay la yuqassiru fil khair. Mereka tidak pernah menggampangkan kebaikan. Mereka ingin kebaikan. Dua orang sahabat. Ahaduhuma yu'ajjilu al-maghriba wal iftar. Namun salah satunya dari dua orang sahabat tersebut itu mempercepat ya waktu berbuka. Artinya di saat sudah masuk waktu berbuka, dia langsung berbuka puasa. Wal akharu yuakhirul maghriba wal iftar. Sedangkan yang satu lagi, dia mengakhirkan berbukanya. فقالت من يؤجل المغرب والإفطار؟ Aisyah bertanya radhiyallahu anha, siapakah yang yakni berbuka tepat pada waktunya? Ya, yu'ajjil maghrib wal iftar. Apabila telah masuk waktu maghrib dan waktu berbuka, dia segera melakukannya. Qala Abdullah, kata Masruq, yang melakukan hal itu adalah Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqalat, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, ini juga sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana semangatnya para tabi'in untuk bertanya kepada orang yang berilmu dan bagaimana mereka mencermati para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dalam melaksanakan amal-amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Atiyah dan Masruq rahimahumullah, ini dua dari kalangan tabi'in. Mereka bertemu dengan sejumlah sahabat-sahabat Nabi alaihissalam. Mereka memperhatikan amal-amalnya, perbuatan-perbuatan mereka para sahabat. Ya, maka mereka melihat ada dua orang dari sahabat itu, yang satu berbuka tepat pada waktunya, dalam arti begitu matahari terbenam masuknya waktu maghrib dia segera berbuka, yang satunya agak terlambat dikit. Ini dua-duanya adalah sahabat Nabi alaihi wasallam. Dua-duanya adalah orang-orang yang mencintai kebaikan, melaksanakan kebaikan, ketaatan pada Allah dan Rasulnya, melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka mereka ingin bertanya, dari dua orang yang melakukan hal yang berbeda ini, yang mana yang mengenai sasaran? Ya. Maka mereka bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Beliau hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam di rumahnya, dalam rumah tangganya. Tentu beliau banyak tahu tentang Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal berbuka, dalam hal sahur, dalam hal sholat malam, dalam hal pekerjaan-pekerjaan rumah. Tentu orang dalam rumah tangga itu, yaitu istri beliau, lebih mengetahui tentang keadaan beliau. Makanya mereka datang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menemui Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian mereka yang dalam ucapannya demikian indahnya, rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallam, dua-duanya bersemangat untuk melaksanakan kebaikan, namun yang satu berbuka tepat pada waktunya, yang satu agak menunda sedikit dari kalangan mereka. Ya, bagaimana ini? Dua-duanya sahabat yang diikuti. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, siapa orang yang yu'ajjilul maghrib wal iftar? Dari dua sahabat yang kalian sebutkan tadi itu, siapa di antara yang dia itu mempercepat berbuka di saat masuknya waktu? Maka dijawab oleh dua orang ini, ya, Abu Atiyah dan Masruq. Kata Masruq, Abdullah. Ya, itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, yang berbuka tepat pada waktunya dan sholat tepat pada waktunya. Ya. Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Demikianlah dan itulah yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diambil dari hadis ini banyak pelajaran. Antaranya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Di saat kita tidak mempunyai ilmu, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, bahwa sunnah di dalam berpuasa itu, ketika telah masuk waktu berbuka, berbukalah dengan segera. Dan mengakhirkan waktu sahur. Itu termasuk di antara adab-adab atau sunnah-sunnah dalam berpuasa. Jadi mengakhirkan sahur. Ya, sahur itu ibarat sarapan sebetulnya. Tapi sarapan yang dilakukan pada awal waktu, di tengah malam. Menjelang subuh. Dan orang kalau sarapan, dia bekerja dengan lebih kuat, punya tenaga. Maka itu di antara hikmah, mengapa sahur itu diakhirkan. Di antara hikmahnya adalah untuk menguatkan fisik seorang yang berpuasa. Karena dia baru ibaratnya sarapan. Ya, ibaratnya sebagai pengganti sarapan sahur itu. Makanya dianjurkan diakhirkan. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah orang yang betul-betul ya mengikuti Nabi alaihissalam. Ya, beliau mengerjakan sunnah-sunnah beliau. Ini sunnah Rasulullah SAW dan tepat dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada misalnya sahabat seperti yang dikisahkan dalam hadis ini, yang dia agak mengakhirkan waktu berbuka, nah ini bisa jadi dan itu tidak mustahil. Ada beberapa orang, ya, tapi perorangan mungkin belum sampai berita itu kepada mereka. Belum sampai kepadanya tentang berbukanya Rasulullah. Ya, itulah hal yang bisa saja. Tidak mustahil. Ada sebagian sahabat yang mungkin tidak mendengar hadis dari Nabi alaihissalam. Ya. Makanya kita melihat sebagian sahabat bertanya pada sahabat yang lainnya tentang hadis-hadis Nabi alaihissalam. Karena apa? Karena bisa jadi mereka tidak mendengar ketika itu. Dan itu bukan hal yang mustahil. Toh mereka para sahabat juga orang-orang yang juga mencari nafkah. Orang yang berdagang. Orang yang safar bepergian. Mereka tidak bersama Nabi SAW 24 jam. Ya. Sehingga ada hal-hal yang mungkin. Ya, belum sampai pada mereka. Maka mereka bertanya kepada para sahabat yang lainnya. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kebaikan ya, yang akan mendatangkan kebaikan bagi umat ini adalah muwafaqatus sunnah, beramal beribadah sesuai dengan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan mendatangkan kebaikan bagi umat ini, ya. Akan mendatangkan kebaikan dan kemenangan bagi umat ini. Kemudian hadis yang berikutnya, kita ada satu hadis dhaif. Kita lanjut dengan hadis yang sahih. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Hadis muttafaq alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk malam hari. Betul-betul telah masuknya waktu malam, ini dari arah timur, ya. Kemudian adbarun nahar, dan apabila telah datang malam hari, dan siang hari telah pergi, ya, maka Waghorobat asyamas, dan matahari telah terbenam, maka itulah saat waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, di dalam hadis ini, nah, kita melihat tentang penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa apabila matahari telah terbenam, kemudian malam telah muncul, siang telah pergi, maka itu telah masuk waktu berbuka. Nah, yang menjadi ukuran kapankah seorang berbuka puasa, apakah dengan tenggelamnya matahari, nah, waktu seorang berbuka itu yang tepat adalah dengan tenggelamnya bola matahari. Begitu bola matahari hilang dari ufuk, ya, tempat terbenamnya, maka itu sudah saatnya berbuka. Meskipun kadang-kadang masih ada kelihatan cahaya ke atas, ya. Tapi kalau seorang yang berada di daratan, kemudian dia melihat, ya, dia di pinggir pantai misalnya, begitu bola matahari tenggelam, ya, hilang dari permukaan laut itu, maka itu sudah masuk waktu berbuka. Itu sudah masuk waktu berbuka. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Sehingga ada orang masih ragu. Ketika matahari telah terbenam, masih nunggu. Belum gelap. Masih terang. Padahal matahari sudah tenggelam. Sisa-sisa cahaya itulah ya, dur. Tidak akan berdampak. Selama sudah tenggelamnya bola matahari, yang berarti telah masuknya waktu maghrib, maka itulah saat berbuka. Ya, itulah saat untuk berbuka dan tidak boleh ragu. An-Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis ini beliau menjelaskan tiga hal. Iqbalul lay, datangnya malam. Ya. Dari mana datangnya malam? Dari arah timur. Ya. Wa idbarun nahar, dan siang itu pergi dengan terbenamnya matahari. Dilihat di arah barat. Kemudian bola matahari itu tenggelam. Berarti sudah masuk waktu berbuka. Ini yang menjadi patokan. Menjadi patokan di dalam menentukan waktu berbuka puasa. Nah, kadang-kadang ada manusia itu memang ragu, menunggu sampai lama, meskipun matahari telah terbenam, masih menunggu. Ya. Kadang-kadang menunggu azan masjidnya. Azan di masjid yang lain tidak dianggap untuk berbuka. Kalau azan di masjidnya sudah dikumandangkan, baru dia berbuka. Ini juga hal-hal yang menunjukkan was-was. Menunjukkan was-was dalam melaksanakan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak apabila telah masuknya waktu berbuka, dengan tenggelamnya matahari, munculnya malam hari, perginya siang hari, maka sudah saatnya untuk berbuka puasa. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa'an Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Dari Abu Ibrahim, namanya Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qal sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Karena kami sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau dalam keadaan berpuasa. Dalam satu perjalanan. Falamma gharabatis syams qal, ketika matahari telah terbenam, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, qala li ba'dil qaum, beliau berkata kepada sebagian orang yang juga ikut bersama beliau, ya fulan, wahai fulan, inzil fajjah لنا فاجدح لنا. Wahai fulan, turunlah. Ya, yang turun dari kendaraan. Ini berhentilah, turunlah. Kemudian fajdah lana. Campurlah makanan untuk kami. Campurlah makanan untuk kami. Faqul ya Rasulullah, lau amsaita. Wahai Rasulullah, ya, bukankah ini masih sore? Qal inzil fajdah lana. Maka beliau mengulangi lagi sabdanya kepada orang tersebut, wahai fulan, turunlah, ya, dan buatlah makanan untuk kami. Qal in alayka naharan, in alayka naharan. Si fulan tadi itu mengatakan, ini kelihatannya masih siang, wahai Rasulullah. Qal inzil fajdah lana. Kata Nabi alaihissalam, turunlah dan buatlah makanan. Qal fanazala. Maka turunlah si fulan tadi itu. Fajadaha lahum fasyariba Rasulullah sallam. Kemudian beliau mencampurkan, ya, makanan tadi itu dan diminum atau dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qal. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ra'aytum al-laila qad aqbala minha huna." Apabila kalian melihat malam hari telah muncul dari arah sini, yaitu dari arah timur, ya, faqad aftara shaim, maka sudah datangnya, sudah saatnya berbuka bagi orang yang berpuasa. Wa syara bi yadihi qibal al-masyriq, dan beliau menunjuk dengan tangannya ke arah timur. Dan munculnya malam hari itu dari timur pertama kali. Munculnya siang hari, ya, tempat terbitnya matahari. Munculnya malam hari, tempat terbenamnya, yang lebih gelap itu sebelah timur. Karena matahari ketika itu berada di barat. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang terjadi ketika itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa beliau berbuka tepat pada waktunya. Begitu terbenamnya matahari, sudah saatnya berbuka puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa bertanya itu adalah hal yang dibolehkan. Sahabat si fulan tadi yang disuruh oleh Nabi SAW, turunlah engkau dan buatlah makanan untuk kami, ya, dia bertanya, ya, ini apakah benar sudah masuk waktunya? Ya. Karena masih kelihatan terang di arah barat. Ya. Dengan tenggelamnya matahari bukan langsung gelap gulita, tidak. Tapi masih ada cahaya-cahaya yang kelihatan. Makanya dia bertanya. Dan Nabi SAW tetap bersikeras mengatakan, turunlah, buatlah makanan. Kata sahabat itu kelihatannya masih siang. Turunlah dan buatlah makanan. Baru kemudian, ya, jadi bertanya kepada orang berilmu, ya, tentang sesuatu yang mungkin, ya, belum jelas baginya, ini hal yang dianjurkan, dibolehkan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bukan merupakan kewajiban seorang itu dia menahan makan ketika berpuasa sampai masuknya malam hari. Ya. Jadi kalau sudah terbenam matahari, itu sudah saatnya untuk berbuka. Saatnya untuk berbuka. Kita tidak boleh was-was. Kita tidak boleh ragu. Ya. Jangan was-was, jangan ragu. Saat matahari terbenam, begitu tenggelam bola matahari di tempat terbenamnya, maka itu sudah saatnya untuk berbuka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, seorang yang alim harus memberikan penjelasan dan mengingatkan kepada orang yang khawatir, sebagaimana sahabat yang khawatir kalau belum masuk waktu berbuka. Nah, seorang alim, ya dia memberikan penjelasan kepada orang tersebut. Nah, mungkin dia lupa, mungkin dia juga tidak mengetahuinya. Maka itu diingatkan, ya, sehingga dia mengetahui. Ya. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang waktu berpuasa itu adalah mulai terbitnya fajar shadiq di pagi hari, ya, menjelang subuh, dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Jadi ketika matahari terbenam, artinya sudah masuk waktu berbuka. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Salman bin Amir Ad-Dabi As-Sahabi radhiyallahu anhu, dan dari Salman bin Amir Ad-Dabi, dia adalah seorang sahabat Nabi alaihi wasallam radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin. Ya, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka hendaknya dia berbuka dengan kurma. Fa in lam yajid fal yuftir ala ma'in. Kalau dia tidak dapat kurma, maka berbuka dengan air. Fa innahu tahur. Karena air itu adalah suci dan mensucikan. Hadis riwayat Imam Abi Daud dan juga Imam At-Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadisun hasanun sahih. Hadis yang hasan dan sahih. Nah, ini diantara sunnah-sunnah. Meskipun tentu tidak wajib, ya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Hadis orang berbuka dengan, karena ada hadis yang lain yang sahih, yaitu yang sesudah ini, bahwa Nabi alaihissalam berbuka dengan kurma yang basah. Tamar itu kurma yang kering. Ya, tamar itu kurma yang kering. Sedangkan rutab adalah kurma yang basah. Nah, orang yang pernah berpuasa, berbuka di tanah suci, di Mekah, Madinah, ya mereka mengetahui, ya, rutab itu yang betul-betul masih lembek, ya, enak dimakan. Ya, sedangkan tamar itu yang agak yang keras, yang sudah kering. Hadis berikutnya, wa Anas bin radhiyallahu anhu qala. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin." Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka sebelum sholat maghrib. Beliau berbuka dengan beberapa biji rutab. Kurma yang masih basah. Ya. Fa'in lam takun rutabatun fatamarat. Ya. Fatumairat. Kalau memang tidak ada kurma yang namanya rutab, yang masih basah, yang masih segar, maka beliau berbuka dengan kurma yang kering. Kurma yang sudah kering. Fa in lam takun tumairatun hasawatin min ma'in. Nah, kalau juga tidak ada kurma yang kering ketika berbuka, maka beliau meminum beberapa teguk air. Nah, hadis ini hadis yang sahih, riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik. Nah, jadi hadis ini lebih sahih dari yang sebelumnya. Ya, bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam kalau berbuka itu dengan rutab, kurma yang segar, yang masih basah. Kalau tidak ada kurma yang masih basah, yang segar, maka beliau berbuka dengan kurma yang kering. Kalau juga tidak ada kedua-duanya, maka beliau, ya, berbuka dengan meminum, ya, beberapa teguk air. Kemudian beliau sholat, setelah sholat baru kemudian makan makanan yang telah disiapkan oleh keluarganya. Baik. Nah, di dalam hadis ini, menjelaskan kepada kita bahwa berbuka itu setelah masuknya waktu maghrib, ya, ketika muadzin memandangkan azannya, misalnya, itu salah satu ukuran masuknya waktu kita berbuka. Ya, kemudian sholat, setelah sholat, ya baru makan. Ini namanya takjil, ya, istilah yang dikenal di kalangan kita sekarang ini, yaitu takjil. Ya, makan yang, ya makan seadanya, berbuka seadanya, kemudian baru kemudian sholat, baru kemudian setelah sholat maghrib, baru kemudian makan. Kemudian nanti sini menjelaskan pada kita tentang dianjurkannya seorang berbuka dengan kurma. Pertama rutab atau kurma. Itu memang sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini semua ada manfaatnya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan contoh kepada kita berbuka dengan rutab atau dengan kurma, karena memang tubuh kita membutuhkan zat gula setelah kita sekian jam tidak makan, ya, kurang tenaga, ya, maka yang memberikan salah satu yang mensuplai tenaga adalah dengan makan yang manis, ya. Orang kalau kekurangan gula itu akan lemah, ya, maka dia minum gula atau, dia makan yang manis atau minum yang manis akan kembali itu tenaganya. Dan itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang setelah dia berpuasa menahan makan dan minum selama beberapa jam. Kalau tidak ada, dia minum air. Dan air ini manfaat bagi hati, ya, bagi liver seseorang. Jika dia berbuka, dimulai dengan minum. Kalau tidak ada kurma atau tamar. Kemudian bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala babu amri as-sha'imi bihifdhi lisanihi wa jawarihi anil mukhalafati wal musyatamah wa nahwiha. Bab tentang perintah untuk menahan lisan. Orang yang berpuasa itu dianjurkan, diperintahkan untuk menahan lisannya, menjaga lisannya. Kemudian juga seluruh anggota badannya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang berpuasa juga ya diingatkan untuk menahan dirinya dari pertengkaran, dari mengata-ngatai seseorang, ya. Karena ini akan mengurangi nilai puasa atau pahala puasa seorang hamba. Dan memang apabila kita cermati dari hikmah puasa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada umat ini, yaitu puasa Ramadan, ya, adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa bagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, bertakwa di sini tentu mencakup dua hal, ya. Takwa, ya, dalam hal yang berkaitan dengan zahir dan yang zahir, dan takwa dalam hal yang berkaitan dengan hal-hal yang tersembunyi dalam diri seorang. La'allakum tattaqun. Sekarang seorang berpuasa, dia menahan makan, menahan minum, ya, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa secara lahir. Tapi apabila dia tidak menjaga hal-hal yang akan merusak nilai puasanya, maka ini puasanya tidak afdal. Bisa jadi puasanya itu, atau nilai puasanya, pahala puasanya akan rusak atau berkurang. Karena ada hal-hal yang dia lakukan yang menafikan ketakwaan pada Allah Ta'ala. Padahal di antara hikmah berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Nah, dari ayat tersebut, ayat 183 surat Al-Baqarah, ya, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Para ulama menyebutkan bahwa mufattiratus siyam nau'an, pembatal-pembatal puasa itu ada dua macam. Ya. Yang pertama, al-mufattirat atau al-muftirat al-hissiyah. Pembatal-pembatal puasa secara lahiriah, yang bisa dilihat. Ya. Dengan indera. Contohnya apa? Makan di siang hari bulan Ramadan. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Mengumpuli istri di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Ini semua akan membatalkan puasa seseorang. Ini muftirat al-hissiyah. Hal-hal yang nyata yang bisa dilihat dengan mata kepala. Atau dengan indra. Kalau itu membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, ada muftirat atau mufattirat al-ma'nawiyah. Pembatal-pembatal nilai puasa seseorang secara ma'nawiyah. Tidak dilihat dengan mata. Ya. Ini pembagian ulama tentang pembatal puasa. Yang satu, yang pertama tadi, membatalkan puasa orang itu ketika dia makan atau minum di siang hari bulan Ramadan, berarti dia batal puasanya. Sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan tapi dia melakukannya, ini akan mengurangi atau bisa ini menggugurkan ibadah puasa, pahala ibadah puasanya. Makanya di sini di antara ini hal-hal yang akan merusak atau mengurangi puasa seseorang itu secara maknawiyah adalah lisan dan berdusta, berbohong, memfitnah, mengadu domba, menghina orang lain dan mengata-ngatai, mencaci maki, ya. Yang itu semua dilakukan oleh lisan. Ini akan merusak. Merusak nilai puasa seseorang. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan atau membuat satu bab khusus tentang masalah ini. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, hadis yang pertama, qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumu saumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian berada pada hari yang dia berpuasa pada hari itu, fala yarfuth, maka hendaknya jangan dia itu yarfuth. Yarfuth itu yang melakukan hal-hal yang cabul, baik itu ucapan maupun perbuatan. Wala yaskhob, dan jangan pula dia teriak-teriak, ya, ketika berpuasa. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Kalau ada orang yang mengata-ngatainya, mengajak dia berantem, mengajak dia bertengkar, ya, maka hendaknya dia mengatakan, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini salah satu arahan taujihat. Ya, arahan dari Nabi AS. Nasihat dari beliau kepada umat ini. Karena beliau ingin umatnya kalau berpuasa, betul-betul puasanya diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak dirusak oleh hal-hal yang dapat merusak puasa tersebut. Makanya beliau ingatkan sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umat beliau, apabila kalian dalam keadaan berpuasa pada suatu hari, pada suatu saat, ya, jangan melakukan hal-hal yang akan merusak puasa kalian. Kemudian jangan pula berteriak-teriak. Ya. Bicaralah yang wajar. Kemudian kata beliau, kalau seandainya ada orang yang mengata-ngatai seseorang yang sedang berpuasa, memakinya, mengata-ngatainya, maka hendaknya dia mengatakan pada orang itu, ya, saya sedang berpuasa. Jadi memang terkadang kita harus mengatakan hal itu. Bukan untuk riya. Bukan untuk supaya dia ketahui bahwa kita sedang berpuasa, tidak. Tapi ini perintah Nabi alaihi salat wasalam. Beliau memerintahkan. Ya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Kalau orang yang sedang berpuasa itu dikata-katai oleh seorang, diajak bertengkar oleh seorang, diajak bertikai oleh seorang, maka hendaknya dia ucapkan, katakanlah pada orang itu, ya, maaf ya, saya sedang berpuasa. Tolong jangan mengganggu puasa saya. Jangan merusak puasa saya. Ya. Jadi terkadang kita memang harus mengatakan kalimat itu. Ya. Supaya orang itu tahu. Ya. Tahu adab-adab dalam berpuasa. Bahwa orang yang sedang berpuasa dilarang bertengkar, mengata-ngatai satu dengan yang lainnya, memaki, mencaci. Karena ini akan merusak nilai puasa itu. Merusak nilai puasa tersebut. Nah, ini adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat beliau. Demikian pula dalam hal berbicara dengan keras, berteriak, itu akan menambah hausnya seorang. Seorang yang sedang berpuasa teriak-teriak, ya, itu akan menambah haus. Dan itu bukan adabnya orang muslim, teriak-teriak. Cara yang wajar. Ya, suara bisa didengar. Kemudian pula ketika sedang berpuasa, juga jangan mengata-ngatai orang lain. Ya, jaga lisan ini. Lisan ini suatu benda yang daging yang tidak bertulang. Tapi kalau dia mengeluarkan durinya masuk ke dalam hati, masuk ke dalam jantung seorang, sulit untuk keluar. Itu lisan. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Ya. Lisan, benda yang ada di mulut kita. Ya. Ini bisa memasukkan seorang dan menjerumuskan seorang ke dalam api neraka karena lisan ini. Ya, maka dari itu menjaga lisan bagian dari ajaran Islam, ya. Bagian dari perbuatan ahlul iman, orang yang menjaga lisannya. Kemudian juga hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaul az-zur wal amal bihi, barang siapa yang dia tidak meninggalkan, ya, perkataan dusta dan dia melakukan kedustaan, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Jadi orang yang berpuasa itu adalah orang yang berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum, tapi seluruh anggota badannya pun berpuasa. Ya, lisannya berpuasa dari ucapan-ucapan yang tidak benar, dari dusta, bohong, ya, mengadu domba, ghibah, namimah. Ya. Telinganya pun berpuasa dari mendengar yang haram. Ya. Mata pun berpuasa dari melihat yang haram. Dan itu tidak hanya saat berpuasa. Hal-hal yang diharamkan oleh agama Allah ini ya kapan saja. Ya. Kita harus menjaga, tidak boleh melakukannya. Tetapi itu akan lebih ditekankan tatkala sedang berpuasa. Seorang berbohong di saat dia tidak berpuasa, itu sudah dosa. Apalagi di saat dia berpuasa. Ya. Dan maka dari itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan memberitahukan bahwa orang yang ya, tetap berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama Allah di saat dia berpuasa, seperti berdusta ya, dan yang lainnya, melakukan maksiat pada Allah Ta'ala, ini Allah tidak membutuhkan dia berpuasa. Karena hakikat puasa itu adalah juga puasa seluruh anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala ya, dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, As-sa'imu huwa alladhi shamat jawarihuhu anil atham. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang mana seluruh anggota badannya juga ikut berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa. Walisanuhu anil kadhibi wal fuhush wa qawli zur. Juga demikian pula puasa, orang yang berpuasa adalah yang mana lisannya pun ikut berpuasa dari dusta, dari perbuatan perkataan yang keji, dari perkataan zur, mengada-ngada. Wa batnuhu anit ta'ami wasyarab. Dan orang yang berpuasa itu adalah orang yang mana perutnya juga berpuasa dari makanan dan minuman. Wa farjuhu anil rafat. Demikian pula orang yang berpuasa, kemaluannya pun berpuasa dari melakukan pencabulan. Ya. Fa in takallama lam yatakallam bima yajrah saumahu. Maka orang yang berpuasa itu kalau dia berbicara dengan sesuatu yang tidak akan merusak puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsid saumahu. Kalau dia berbuat sesuatu, maka perbuatannya itu dia berbuat sesuatu yang tidak merusak puasanya. Fa yukhriju kalamahu atau fa yakhruju kalamuhu nafi'an salihan. Ucapan yang ucapkannya ya adalah yang bermanfaat, ucapan yang baik. Demikian pula kadzalika amaluhu, demikian pula amal-amal perbuatannya ya, yang mana amal perbuatannya adalah amal-amal yang baik ya, baik amalan perbuatan matanya, telinganya, tangannya, kakinya, semua yang baik. Itu orang yang berpuasa. Maka puasa yang sebenarnya adalah tidak sekedar seorang menahan makan dan minum ya, di siang hari, tetapi dia juga mengendalikan seluruh anggota badannya ya, dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi alaihissalam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash." Alangkah banyaknya orang yang berpuasa, namun bagian yang didapat dari puasanya itu hanya apa? Lapar dan dahaga. Lapar dan haus. Dia tidak dapat pahala. Na'udzubillah. Ya, maka ini adalah peringatan, ini adalah pelajaran bagi kita semuanya tentang puasa yang sebenarnya. Yaitu seorang yang berpuasa yang mengendalikan dirinya. Karena hidup kita ini, diri kita ada hawa nafsu. Kalau ada orang bertanya An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, apabila datang bulan Ramadan, suffidati syayatin. Para syaitan diikat, para syaitan dirantai. Ya. Tapi mengapa kok masih banyak orang berbuat maksiat di bulan Ramadan, di saat mereka berpuasa? Jawabannya adalah karena pada diri manusia ada hawa nafsu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan di luar bulan Ramadan tidak mudah untuk ditinggalkan ketika masuknya bulan Ramadan. Ya, maka terkadang ya tetap saja hal-hal perbuatan dosa yang dilakukan di luar bulan Ramadan, dia dilakukan di bulan Ramadan. karena sudah mendarah daging dalam dirinya. Dia mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Ini hakikat dari berpuasa. Ini puasa-puasa yang diajarkan, yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa-puasa bid'ah yang tidak ada ajarannya dari Nabi alaihi wasallam, seperti puasa putih, ya tidak makan daging, tidak makan sayur kecuali nasi putih saja, ini tidak ada dalam Islam. Ya. Ini biasa dilakukan oleh para dukun. Ya. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Maka hati-hati. Ketika berguru, ya, ketika belajar, ada orang menyuruh kita puasa putih, tidak boleh makan daging. Ini bukan dari ajaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita hati-hati. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala makan yang baik, minum yang baik. Ya. Kalau berpuasa-puasa yang baik, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang baru kita bahas ini. Adapun puasa-puasa yang aneh-aneh, ya puasa 40 hari, tak makan kecuali nasi putih dan air putih saja, tidak boleh makan ikan, tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh, tidak boleh minum susu, ya ini bukan dari ajaran Islam sama sekali. Ya. Bukan dari ajaran Islam sama sekali. Ya, ini ajaran-ajaran wallahu a'lam dari mana? Ya. Intinya bukan dari Islam. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada sejumlah bab yang berkaitan dengan masalah-masalah berpuasa. InsyaAllah akan dilanjutkan pada pertemuan akan datang. Saya tidak tahu ini ada pertanyaan atau tidak, namun apabila memang tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan beberapa hadis. Tapi kalau memang ada pertanyaan, saya kira cukup. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan untuk yang ingin bertanya. Dan apabila saya bisa menjawabnya, saya akan menjawabnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dari pembahasan kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Saya Isman dari Sulawesi Utara. Baik, silakan Pak Isman. Pertanyaan saya tentang puasa. Bagaimana hukumnya puasa haji itu? Yang saya tahu yang wajib itu tanggal 9 Zulhijjah itu, atau disunahkan tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan hari raya Idul Adha sama kita kemungkinan nanti tanggal 11, yang berarti kita puasa haji itu nanti tanggal 10 Zulhijjah. Atau bagaimana hukumnya puasa tentang tanggal 10 Zulhijjah itu? Apa halal, apa haram? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Baik Ustaz, kami ulang pertanyaan dari Bapak Isman di Sulawesi Utara, ingin bertanya terkait puasa yang disebut sama oleh Pak Isman puasa haji Ustaz, yakni di tanggal 9 Zulhijjah yang ternyata berbeda antara waktu di Saudi dengan di Indonesia. Bagaimana ini Ustaz? Mohon penjelasan. Baik, hal ini telah berlalu tentunya, dan kita sebagai ya umat ya, yang hidup di bawah sebuah atau yang di atas kita ada ulil amrinya, maka bagaimanapun memang ada masalah khilaf dalam masalah ini. Tidak bisa dipungkiri sebagian kaum muslimin memilih mengikuti Saudi Arabia tentang hari Arafahnya. Sebagian kaum muslimin mengikuti ru'yatul hilal yang ada di negeri ini. Dan ini masalah-masalah khilafiyah. Saya mengatakan pada kesempatan yang baik ini bahwa marilah kita ini berlapang dada di dalam menghadapi masalah seperti yang baru kita lalui beberapa hari yang lalu, ya. Dan itu tetap ada permasalahan. Namun kita tetap berprinsip kepada apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang puasa, hari kalian berpuasa, Idul Fitri, hari kalian Idul Fitri, hari berkorban, hari kalian semuanya berkorban. Ya, ini. Kalau ada di antara mereka yang berijtihad mengikuti misalnya pemerintah atau Arafah, hari Arafah yang ada di Saudi Arabia, maka itu juga ijtihad mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada kita yang taufik dan hidayahnya, ya, untuk kita tetap mengamalkan, ya, ajaran dan sunnah Nabi alaihi wasallam selama di atas koridor sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan ini sebetulnya sudah terjadi, ya. Maka mudah-mudahan yang melakukan apa yang dia lakukan pada beberapa hari yang lalu, ya, kalau dia tepat dengan sunnah Nabi SAW, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya, tapi kita tetap berprinsip tentang hadis Rasulullah SAW yang sudah saya sampaikan tadi. Salah kebersamaan dalam berpuasa, kebersamaan dalam Idul Fitri, dan kebersamaan di dalam Idul Adha. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari Abu Abdullah di Kaur Bengkulu Ustaz. Ingin bertanya terkait sholat berjamaah di masjid Ustaz. Bagaimana ketika istri tidak mengizinkan sholat berjamaah di masjid dengan alasan istri takut di rumah Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, ini pertanyaan ya bagus. Kadang-kadang memang terjadi di suatu tempat. Apabila misalnya seorang istri, dia tinggal di tempat yang jauh, yakni rumah tangga mereka di tempat yang jauh dari keramaian, ya. Kemudian mungkin di situ juga ada hal-hal yang memang dikhawatirkan. Ya, ada hal-hal yang memang dikhawatirkan. Maka wallahu a'lam, saya melihat dalam hal ini, ya, insya Allah tidak mengapa. Tetapi jangan lebay dan jangan mengada-ngada. Kadang-kadang ada istri-istri juga yang mengada-ngada. Hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ditakuti, dia takut. Ya. Untuk menjadi alasan supaya suaminya tidak sholat di masjid. Nah, di sini perlu suami memberi nasihat pada istri. Ya. Kalau kita menjaga Allah Ta'ala dengan suami datang ke masjid sholat berjamaah, maka Allah pun akan menjaga. Ya. Apa yang dimiliki oleh suami itu akan menjaga keluarganya. Ya. Dan karena itu dilihat keadaannya. Kalau memang di satu tempat, betul tempat itu tidak aman, ada kekhawatiran-kekhawatiran. Kalau rumah yang ditinggalkan oleh suami, yang ada di situ hanya wanita, istrinya dan mungkin ada anak kecilnya, dia khawatir kalau dia meninggalkan mereka akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkannya, maka tidak mengapa dia sholat di rumah berjamaah dengan keluarganya. Ya. Dengan catatan bahwa itu betul realitanya begitu. Tapi kalau mengada-ngada, ya, istilah, hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan, ini perlu nasihat, diingatkan, dan tetap suami sholat di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Haris di Sidoarjo Ustaz. Ustaz, ketika melakukan pembatal puasa, tetapi kita lupa bahwa yang kita lakukan tersebut termasuk pembatal puasa. Seperti lupa menghirup uap masakan secara sengaja. Apakah puasa ini batal, Ustaz? Mohon penjelasannya. Sebelum saya menjawab, ya, ada pertanyaan lain. Apakah menghirup uap makanan itu membatalkan puasa? Ini pertanyaan juga. Kalau ada dalil yang mengatakan bahwa menghirup uap makanan itu membatalkan puasa, maka batal. Tapi kalau tidak ada dalil yang mengatakan hal tersebut, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Ya. Bahkan pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang wanita misalnya yang masak, dia mencicipi rasa makanan hanya di lidah saja, kemudian dibuang, ya, tidak ditelan, beliau cenderung membolehkan. Abdullah bin Abbas di madhabnya cenderung membolehkan. Ya, jadi dalam hal ini, kalau misalnya nanti akan kita bahas sebetulnya, seorang makan itu membatalkan puasa, minum membatalkan puasa. Tapi kalau dia melakukannya tanpa sengaja, dia lupa, betul-betul lupa, ya, bukan pura-pura lupa, kemudian dia minum, ya, maka tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Apalagi sekedar menghirup rasa makanan, ya, aroma makanan, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Saya dengan Ibu Istiqomah di Bekasi, Pak Ustadz. Silakan Ibu. Begini Pak Ustadz, di komplek tempat saya tinggal itu ada beberapa masjid yang berdekatan. Kemudian masjid yang agak jauh itu biasanya azannya itu 5 menit lebih dulu, Pak Ustadz. Nah, apakah saya mengikuti masjid yang agak jauh apa yang dekat rumah? Baik, maksudnya dan ketika berbuka puasa Ibu? Iya, untuk berbuka puasa. Dan untuk menjawabnya itu Pak Ustadz, apa harus dua-duanya dijawab adannya itu Pak Ustadz? Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Baik, yang pertama kita harus berprasangka baik, husnudzon. Ketika muadzin mengumandangkan azan, entah dekat dari rumah kita masjidnya atau jauh, itu pertanda sudah masuk waktu. Ya, maka azan mana yang kita dengar duluan, dalam arti berarti sudah masuk waktu, maka kita berbuka. Tidak mesti menunggu azan yang dekat dengan rumah kita atau azan di masjid yang kita sholat berjamaah di situ. Tidak. Ya, jadi ketika kita yakin bahwa sudah masuk waktu dengan suara azan yang kita dengar, entah itu dari jauh atau dari dekat, maka kita dibolehkan berbuka puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa seorang berbuka itu tidak harus menunggu azan dari masjid yang dekat dengan rumahnya. Tidak. Ya, intinya sudah masuk waktu. Sudah terbenamnya matahari. Dan biasanya di negeri kita, ini kebanyakan, itu ada tambahan kurang lebih 5 menit. Sebelum adzan itu masuknya bola terbenamnya matahari, ya, ketika hilangnya matahari dari tempat terbenamnya itu, biasanya ditambah 5 menit. Ini untuk apa? Menurut mereka, ini juga ada salah satu madhab, yaitu tentang tamkinul waqt, agar betul-betul waktu itu masuk, betul ke waktu maghrib itu betul-betul masuk. Ya, makanya ditambah sekian menit. Maka saya katakan wallahu ta'ala a'lam, ya, dengan adzan dari masjid manapun kita mendengar, jauh atau dekat, ketika sudah adzan maghrib, ya, itu pertanda sudah masuk waktu, ya, dan kita dibolehkan untuk berbuka. Ya. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan pernah ditanyakan kepada seorang alim, ya, saya hadir ketika itu. Tatkala di masjid atau di rumah seseorang mendengar beberapa suara azan, ya, ketika seseorang rumahnya itu dekat dan mendengar beberapa adzan dari beberapa masjid. Adzan manakah yang dijawab? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kan dianjurkan menjawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikuti lagi dan seterusnya. Dari manakah atau adzan mana yang kita jawab kalau ada beberapa masjid dekat kita? Para ulama menyebutkan adzan yang kita jawab itu dari masjid yang kita sholat berjamaah di masjid tersebut. Ya, karena kita tidak bisa bayangkan kalau misalnya ada sekian banyak masjid, 6 masjid, 7 masjid, ya, kemudian ada adzan dari mana yang kita jawab? Makanya sebagian ulama berfatwa kita menjawab adzan dari masjid yang kita sholat berjamaah di masjid tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ramadan di Kalimantan Tengah. Pertanyaannya Ustaz, apa hukumnya berpuasa Daud yang bersamaan dengan hari Tashrik Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk yang tidak mengetahui bahwa ketika dikatakan puasa Daud, ya, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Itu namanya puasa Daud. Ya, definisi ini, ya, tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Apabila ada hari-hari yang memang kita diharamkan berpuasa, maka kita tidak boleh berpuasa. Contohnya seorang menjalankan puasa Daud. Sekarang dia memasuki hari Idul Adha, tanggal 10. Hari Tashrik 3 hari, 10, 11, 12, 13. Berarti dia tidak boleh berpuasa selama 4 hari. Dia tidak boleh berpuasa selama 4 hari. Ya. Setelah hari Tashrik, silakan lanjutkan puasanya. Ya, puasa Daud. Ya, jadi, sini perlu kita pahami dengan cermat, dengan baik, bahwa yang dimaksud dengan puasa Daud. Ya, tatkala Rasulullah mengatakan sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, ini bukan mutlak. Artinya, ada hari-hari yang memang dia tidak boleh berpuasa. Contohnya hari Tashrik ini, hari-hari Tashrik. Tambah plus hari Idul Adha, berarti 4 hari tidak boleh berpuasa. Dia lanjutkan apabila telah berlalu 4 hari ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan itu menjadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari Antum Ustaz. Muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Ilmu dalam Islam ini sangat luas. Mari kita terus belajar, terus menuntut ilmu. Dan lebih dari itu adalah ilmu itu kita amalkan. Walaupun sedikit diamalkan, jauh lebih berkah daripada banyak ilmu tetapi tidak diamalkan. Banyak memahami agama tapi tidak dikerjakan. Ya, ini malah lebih berbahaya bagi seseorang. Oleh karena itu, kita selalu berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan di hari-hari yang baik ini, mari kita terus meningkatkan amal-amal ibadah kita, terutama memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakbir. Ya, kita masih berada di hari-hari Tashrik. Kita dianjurkan memperbanyak takbir yang muqayyad, ya, dalam arti Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Atau 3 kali boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Perbanyak, ya, ketika sedang bekerja, ketika sedang menyetir mobil menuju ke tempat kerja, ya, kita ini membasahi lisan kita dengan memperbanyak takbir kepada Allah Ta'ala di hari-hari ini. Karena hari-hari ada batasnya. Ya, kalau berlalu hari-hari Tashrik, ya tidak dianjurkan lagi kita bertakbir seperti yang kita lakukan di hari Idul Adha dan 3 hari setelah hari Idul Adha. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas apa yang atas perhatian dan pelajaran yang telah diikuti dan baik. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita dan Allah memberikan kepada kita kesehatan, berikan kepada kita meneguhkan iman dan Islam kita tegar di atas sunnah Nabi SAW dan di atas manhaj para salafus salih radhiyallahu anhu ajma'in. Aku qawli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.